Kumaha ada, Mang? Darah, Mang. Wow. Alhamdulillah daragon merek kompa. Kumaha? Kadia jeung saha? Ngertinya ngomong. Ala lu kayak Sunda guna bisa. Saya teh kadia sorangan wae. Oh iya. Apa artinya? Sendiri aja. Ah, iya. Entah naon-naon atuh eta na. Entah naon? Eh? Apa? Enggak apa-apa, ke sini sendirian. Entah naon-naon? Atuh henteu. Mohon. Abdi mah wani wae sorangan ge ka mana wae ge wani. Mohon. Hah? Wani apa wani? Wani. Wani bukan. Wani yang parfum tuh parfumnya wani. Wani Ucep ya namanya. Betul. Wah, ada Mang Pangesto, Mang tuang soto ya. Mang Amang sudah enggak dagang soto sekarang. Oh, mati buat mau. Aya kabar naon di ditu? Kabar nama atuh calager wae. Mohon. Apa mohon? Pokoknya lu enggak ngerti, dengerin aja gua. Jadi saya teh ka dia ikut prihatin. Mohon. Sebab di sini teh katanya sekarang teh eta banyak setan-setan. Mohon. Aya hantu. Mohon. Cek kurang abdi teh mah cenang eta ngaranna bebegi. Mohon. Mohon. Bebegik apa bebegik? Lu pokoknya kalau marang Sunda mohon aja ya. Udah. Mohon. Bebegik apa bebegik? Alah, bebegik naon tanya? Bebegik eta sejenis setan. Ah, mohon. Hantu. Paham lu. Jadi saya teh kesini mau ngabarkan kemarin mohon, saya. Mohon. Belum. Tunggu dia berhenti dulu. Mohon. Saya juga mohon ampun, 1000 ampun. Mohon maaf lahir jeung batin. Ya, kalau ada mah mohon mangga aja. Ya. Pak, Bapak Hansip Sadayana. Ini niat kemarin mau ngapain? Lo. Saya teh mau mengabarkan kemarin saya lihat ada kaki sepotong lewat. Baba. Begitu saya ikutin, saya juga ketakutan panas dingin. Tapi saya mah jiwa saya berani. Saya ikutin saja itu kaki jalan. Mumun. Tadi itu Barto ngomong apaan? Bukan Mumun, Cingpua. Itu tadi suka ngomong Mumun. Ya. Tuh kan, saya bilang juga serem. Tuh ada kaki kaki lewat. Kemarin saya ada daging doang. Ada daging doang? Iya. Terus saya makan aja, gak ada yang lain sih. Gak bisa ada setan. Kemarin jempol lewat. Tuh kan. Ada jempol lewat terus. Saya kaget, tapi saya coba berani. Apakah kamu teh cap jempol? Dia bilang bukan saya mah, dia bilang. Apaan tuh? Ini mah air cap kelingking. Iya kemarin juga saya ngeliat jempol. Ada kepala. Wah, ada. Botak. Iya. Kepala botak. Itu RW kebanyakan utang, kepalanya botak. Tuh saya bilang kan daerah sini serem kan? Serem. Kemarin ada ibu-ibu nangis. Nah ini dia. Nangis. Ibu-ibu nangis. Ngeliat setan. Habis diceraiin sama suaminya. Kemarin saya lewat aja itu ada anak kecil nangis di pagar. Wow. Anak kecil malam-malam. Oh, ngeliat kaki. Enggak, ditinggal ibunya tahu kemana itu. Pokoknya mas saya mau mengabarkan di sini sekarang kita harus mencari seorang dukun. Satu seorang dukun kita harus keluar dari kehansipan. Kehansipan. Apa? Saya keluar rumah. Ah? Kita keluar kehansipan, keluar rumah. Nah, saya keluar derajat. Bingung kan? Bingung. Iya, begitulah kebingungan. Punya pendupaan enggak? Punya pendupaan itu yang buat menyan. Iya, kalau enggak gentong. Punya. Nah, ambil. Buat apa? Buat duduk, gua capek nih. Oh, Pak RW datang, Pak RW. Pak RW. Kita laporan kepada Pak RW. Pak RW. Assalamualaikum, Pak RW. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Orang assalamualaikum banyak bener. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Kumaha, Pak, kabarna? Bae. Ini ribut, Pak. Rintintin, Pak. Dibilang kita jenis anjing apa kali riri. Kemarin udah main Rintintin. Iya. Ini, Pak. Gini, Pak. Nih anak-anak diprotes, Pak. Karena selama ada rumah mewah ya di situ. Ya. Ada rumah mewah. Sekarang setan banyak, Pak. Iya. Setan banyak. Nggak usah ngikutin lo. Lu ngeledek RW lo. Harusnya gimana? Kemarin bener aja lo jangan ngeledek begitu. Ini kan anak-anak lagi jaga. Iya. Kadang-kadang takut malam-malam itu ada saya setan. Jangan mengejek. Masa Pak RW harus punya wibawa. Tidak bagus dibegitukan. Set begitu. Pak RW kemarin ada set bujuk buset. Waduh, lepasnya. Mbah, nyewa. Wah, lu gimana sih lu, menyan kok dimakan kucing tuh? Lu, kalau lu gak hilang-hilang, gua perhatiin lu. Lagian mbak, menyan ditaruh tempat ikan asin. Iya, jangan megang-megang ya. Ya abis lu juga sih. Padahal lu kemarin lu taruh di kulkas menyan. Udah sayuran pada bau lu. Ah, lu mah lu. Kan wangi jadinya. Wangi-wangi lu. Mbak kayaknya lain sekarang. Apanya tuh? Ya orang-orang dukun pakainya baju hitam, celana hitam. Ini enggak. Atasnya pakai baju hitam. Bawahnya enggak pakai apa-apa. Itu supaya gua bisa nyenggol pendupaan. Gua kenapa gua pakai itu? Alah nyenggol ntar bukannya dukun dikirain dalang lagi. Udah lu lari lu mau ke situ mulu, gua paham dah. Gua kenapa wo enggak mau pakai pakaian hitam-hitam? Kenapa? Gua pernah kemarin lewat lagi beli menyan pakai pakaian hitam-hitam. Anak kecil wo, katain gue, "Eh, kuaci lewat." Gua dikatain kuaci. Ini kita udah lama enggak dapat order nih, Mbak. Wah, lo, lo kemarin enggak masuk kemana lo? Gua kemarin nerima order, kursus jahit. Ah, lu kursus ngejahit lo. Baju lo bolong-bolong kursus ngejahit. Gimana sih lo? Alah, Mbak, saya lagi tidur digigitin. Ah, gua kan gigit ujungnya. Ujung bajunya, wo. Lu deh, kalau gua bilang ujung lo, senyum lo, ah, merekah lo. Kayak biduan gak punya mic lo. Mbak, nah, ini kayaknya keadaan rumah kita serem banget. Iya dong. Kalau malam kita tidur bareng dong. Wah, lu mau tidur bareng lo. Enggak, gua keramas mulu kok tidur main lo. Masanya lu, kalau ngomong ngebol. Jadi gua emang mulut gue kereta apa? Iya, susah ngebedain sih lo, bibir me kenal kuat sama aja lo. Ini dupa diapain nih? Dupa isin menyan. Lu kadang-kadang bongkok juga. Permisi, Mr. Plington. Siapa itu kurang ajar lo? Coba kok. Iya. Siapa nih? Engkong lo. Ayah permisi, ngai tak pain, tak bukan alat tai khusyang. Eh bilang lo, gue sausnya dikit aja. Ini oe nggak dagang baso. Oh. Baso oe lagi direbus sama istri oe. Udah ngejerit aja lo orang baso sapi. Masa lu pakai jerit? Iya tapi baso sapi kok baso lu doang yang ngambang mulu? Apaan tenggelamnya lo? Jangan bicara ngambang atuh. Memang oe punya itu pelampung. Lagi yang baso ada bulunya. Makanya kalau motong sapi yang betul. Ah oe yakin itu berarti bukan baso. Apa itu? Berarti jagung kalau ada bulunya. Betul. Bicara ini ada keperluan apa? Ah, weh, kemari tak lain tak bukan adalah bukan. Ya kalau bukan jangan kemarin lo. Kok lo dukun ngiotet tuh sama gua? Lo gua sedot gendut lo. Lo jangan main-main sama gua lo. Alah, lo jangan cemberut lo kayak King Kong ngiler lo. Anak kecil gua ketawain yang pitaknya nambah. Tenang aja yang diketawain sudah pitakan. Oh nenek-nenek gua cemberutin. Nabok gua. Apa lo? Ya terang aja lo gak cemberut juga emang muka lo muka tabokan lo. Sekarang gue tanya mau membaur apa enggak? Ya, gue cari objek lagi yang lain. Lo ngomong jangan muntah-muntah, oe-oean lo. Ngomong sama gue yang sopan nih. Siapa yang muntah? Lo sombong lo. Siapa yang muntah? Makan.